Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membaca Idhaful Kiram, ingin saya bacakan satu tambahan keterangan yang pernah kita singgung ketika menjelaskan halaman 163. Itu Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaq 'alaihim fasyquq 'alaihi. Waktu saya sampaikan, waktu kita baca ya hadis ini, saya kutipkan perkataan Syekh Nusaimin, dan perkataan beliau ingin saya bacakan di kesempatan pagi hari ini. Di sarah Syekh Nusaimin untuk Sahih Muslim atau At-Ta'liq ala Sahih Muslim, di pembahasan tentang hadis ini terdapat sebagai berikut. Fa'idha qala qail, jika ada orang yang bertanya, hal yadkhulu fi dhalika tas'ibul as'ilati ala tulabi su'ubatan balighatan, apakah termasuk dalam menyusahkan kaum muslimin adalah mempersulit soal ujian, ala tulab atas siswa atau mahasiswa, su'ubatan balighatan, dengan sulit sekali. Maka al-jawab, jawaban Syekh Ibnu Utsaimin, tas'ibul as'ilati su'ubatan balighatan qad yadkhulu fi hadha. Mempersulit soal ujian dengan sulit yang berlebihan, qad yadkhulu fi hadha, boleh jadi bisa masuk dalam hadis ini. Ya, beliau tidak menegaskannya, mengatakan boleh jadi masuk dalam hadis ini. Lakin idza kana al-ustadz qad bayyana lahum hadhihi al-asya'a bayanan wadhihan. Namun jika guru atau pengajar atau dosen telah menjelaskan pada siswa hal-hal yang ditanyakan, telah dijelaskan sejelas-jelasnya, wa anna la yakunu sha'ban ila 'alal muhmil, sehingga soal tersebut bukanlah soal yang sulit kecuali untuk para pemalas, maka la yadhuru, maka tidak termasuk dalam hadis ini dan tidak membahayakan si mudaris, si pengajar. Itu jawaban atau kemudian kalimat lengkap Syekh Ibnu Utsaimin tentang masalah ini untuk melengkapi yang kemarin atau sebelumnya telah kita sampaikan. Kemudian kita lanjutkan. Di halaman 224, selanjutnya adalah fatul tafaqquh fid din, keutamaan tafaqquh, belajar agama. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah inginkan pada dirinya kebaikan yang besar, maka Allah akan jadikan dia faham agama. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Penjelasannya, maka at-tafaqquh, serius belajar dalam masalah agama, adalah min a'dham makarimil akhlaq, termasuk akhlak mulia yang paling penting. Dari Muawiyah, yaitu Muawiyah ibn Abi Sufyan. Beliau sampaikan hadis Nabi, mayurtillahu bi khairan. Mayurtillahu ini adalah iradah kauniyah. Karena iradah Allah ada dua macam, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Secara iradah syar'iyah, maka Allah inginkan semua orang agar belajar agama. Ini karena itu kebaikan. Dan realitanya tidak semua orang mau serius belajar agama. Wal murad yang dimaksudkan dengan kehendak di sini adalah iradah kauniyah. Maka siapa yang Allah kehendaki untuknya, Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan taufik padanya untuk menjadi orang yang serius belajar agama. Tafaqquh fiddin artinya tafahum, berupaya memahami hukum-hukum syar'i dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di bab akidah ataupun di bab ahkam. Maka itu fikih secara syar'i. Fikih secara syar'i tidak hanya mencakup ahkam fikhiyah, ahkam amaliyah, namun juga mencakup ahkam aqdiyah. Sedangkan fikih adalah menurut para ulama usul fikih artinya ma'rifatul ahkam syar'iyah, mengetahui hukum syar'i dari dalil-dalilnya yang bersifat spesifik. Puasa Ramadan hukumnya wajib, dalilnya ini. Salat lima waktu hukumnya wajib, dalilnya ini, dan seterusnya. Sedangkan menurut pakar bahasa, fikih maknanya adalah faham. Makna fikih secara istilah adalah faham hukum-hukum syar'i dari dalil spesifik yang berasal dari Quran dan Sunnah. Ya, tentu dalil fikih bukan hanya terbatas Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah dan dalil yang berasal dari keduanya. Wujudu, maka fikih itu punya makna bahasa tadi al-fahmu. Kemudian ada makna syar'i, itulah fikih dalam teks Quran dan Sunnah tadi di awal telah disebutkan, yaitu faham hukum syariat dari kitabullah dan sunnah rasulnya, baik itu berkenaan dengan akidah ataupun berkenaan dengan ahkam furu'iyah fiqhiyah. Kemudian nanti ada fikih dalam makna istilah. Faham makna istilah. Maka fikih dalam makna istilah ini mengalami perkembangan. Pada asalnya maknanya tadi ma'rifatul ahkam syar'iyah min adilatiha tafsiliyah. Maka orang yang belajar fikih itu berarti harus mengerti dalilnya. Kemudian mengalami pengkerucutan lagi, ternyata tanpa tahu dalilnya orang juga sudah belajar, disebut belajar fikih. Itu makna fikih secara istilah. Maka fikih secara istilah adalah bagian dari fikih secara syar'i. Wa wujudu hadha, dan adanya hal ini, tafaqquh, upaya untuk serius belajar pada diri seseorang adalah tanda Allah menginginkan kebaikan pada dirinya. Maka jika anda lihat seorang itu yatafaqquh, serius belajar perkara agama, maka ketahuilah bahwasanya Allah menginginkan kebaikan yang besar pada dirinya. Mafhum mukhalafah dari hadis ini, bahwasanya seorang itu seorang yang lam yatafaqquh, tidak mau serius belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala, berarti Allah kehendaki untuknya kejelekan. Ini namanya mafhum mukhalafah. Karena berpaling dari agama Allah, tidak mau belajar, tidak mau mengkaji, maka ini tanda Allah menginginkan kejelekan untuknya. Namun tafaqquh fi dinillah lahu dawabit. Nah, ketika seorang itu kemudian semangat ingin tafaqquh, serius belajar, maka dijelaskan oleh Syaikh Shalih Fauzan bahasanya belajar agama itu punya aturan, punya dhawabit, punya kaedah, dia punya koridor. Maka di antara koridor pentingnya adalah ayat ta'allamal insanu qawaidal istidlal. Hendaknya seorang mempelajari kaedah-kaedah berdalil, kaedah-kaedah al-istimbat, menyimpulkan hukum. Yang kaedah-kaedah ini sudah mudawwanah, sudah tertulis, sudah terbukukan di buku usul fikih. Fa idza fahima hadzal qawaid, maka jika seorang muslim itu faham kaidah-kaidah ini dan dhawabit ini, fa innahu yakunu mutaahilan, maka dia punya kelayakan untuk faham Al-Qur'an dan As-Sunnah. Baru punya kelayakan, belum faham, namun baru punya kelayakan untuk bisa faham Al-Quran dan Sunnah. Maka beliau sampaikan pentingnya belajar usul fiqh. Pentingnya belajar usul fiqh karena dia adalah alat pembuka. Ini alat pembuka untuk faham. Belum faham namun baru calon orang yang faham. Baru muta'ahilan, punya kelayaan. Punya kelayaan. Kalau faham usul fikih, maka dia punya kelayaan untuk bisa faham. Mau belum faham, baru nanti perlu diasah, perlu dibimbing agar bisa faham, bisa menggunakan alat dengan baik. Karena usul fikih itu alat, maka orang itu punya kelayaan untuk mencangkul, punya cangkul dulu. Kalau sejak awal nggak punya cangkul, nggak punya kelayaan untuk mencangkul. Kalau sudah punya cangkul, apakah kemudian pintar cangkul? Boleh jadi nyangkul malah kena kakinya sendiri, malah melukai sendiri. Maka orang yang telah menguasai usul fikih, statusnya boleh katakan muta'ahilan, punya kelayaan. Untuk kemudian jadi orang yang faham, maka perlu latihan, perlu jam terbang, perlu bimbingan, supaya pandai menggunakan alat. Amma idza lam ya'rif hadhihi dhawabit, maka jika seorang itu tidak mengetahui kaidah-kaidah ini, wa hadhil qawaid, dan kaidah-kaidah ini, fa inna la yastati'u atafaqquh, maka dia tidak akan mampu untuk bisa serius belajar agama. Maka dia tidak berhak untuk memberikan label pada dirinya sebagai penuntut ilmu. Namun labelnya adalah awam meres, kata orang. Orang awam, bukan penuntut ilmu. Penuntut ilmu orang yang punya kelayaan untuk faham Quran dan Sunnah. Itu beliau syaratkan belajar usul fikih. Kalau tanpa belajar usul fikih lah yastati, tidak mampu faham. Boleh jadi cuma kemudian ngasih label dirinya sendiri sebagai penuntut ilmu, mau kemudian mengkaji Quran dan Sunnah, memahami Quran dan Sunnah, tapi dia tidak punya alatnya. Seperti orang mau nyangkol namun tidak punya cangkol. Habis itu dia bilang saya petani, Padahal cangkol tidak punya. Ngaku-ngaku petani, itu ngaku-ngaku penuntut ilmu namun usul fikih tidak faham. Dan gimana mau faham usul fikih bahasa Arabnya tidak faham? Padahal usul fikih isinya bahasa Arab, am, khos, mutlak, muqayyad, kemudian dan sebagainya. Nah, oleh karena itu awalnya lagi, padahal usul fikih baru awal tadi. Maka lebih awalnya lagi belajar bahasa Arab. Wakadzalika usul hadis, demikian juga punya penguasaan terhadap usul hadis atau ilmu mustalah hadis. Bahwa ilmu mustalah wajib ala talibul ilm, wajib atas penuntut ilmu untuk mempelajari hal-hal ini. Hatta yatasanna, sehingga wayatayassar semakna, yatasanna dengan yatayassar semakna, sehingga memungkinkan baginya. Ini berpeluang, ada peluang baginya, ada peluang memungkinkan baginya untuk at-tafaqquh, menjalani proses belajar agama. Wakadzalika, demikian juga bagian dari belajar tentang agama Allah adalah membaca dan mentelaah buku-buku fikih. La siyama fiqhul madzahib al-arba'ah, terutama fikih mazhab yang empat. Maka boleh sampaikan urgennya penuntut ilmu untuk belajar fikih mazhab. Fayaqra' kalam, maka dia baca perkataan ulama dan bagaimanakah mereka menyimpulkan hukum, karena itu membantunya untuk bisa tafaqquh, belajar atau serius belajar agama Allah. Catatan kaki. Penjelasan Syekh Ibnu Baz untuk hadis di atas. Hadis ini adalah hadis yang agung, menunjukkan kepada kita di antara tanda bahagia, tanda kebaikan, di antara bukti al-aqibah al-hamidah, dampak akhir yang terpuji, antakuna faqihan, seorang itu menjadi seorang yang melek tentang agama, seorang itu faham agama, mutabasiran melek fitini agama, arifan tahu syariat Rabbmu Azza wa Jal. Hadihi, maka ini adalah minad dalail azimah, di antara bukti yang penting, barahin wadihah, bukti yang jelas atau gamblang bahwasanya Allah Subhanahu arada bika menginginkan pada dirimu kebaikan, di mana Allah berikan taufik kepadamu untuk lil fiqhi fid din, untuk faham agama. Wa anal mutafaqih, orang yang belajar fikih dalam agama Allah, ala tariqatin najatin, dia menempuh jalan keselamatan. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala jika memberikan rizki kepadanya faham agama wal basirah dan melek tentang agama, maka itu ada di antara tanda bahasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuknya. Adapun orang yang musibah tertimpa penyakit al-i'rad, berpaling dari belajar, lalai dari Allah dan kampung akhirat, lalai menuntut ilmu, maka itu min alamati wa dalaili annallaha arada bil abdi syara. Maka sama seperti kata Sasalah Fauzan, maka itu adalah tanda dan tanda Allah menginginkan kejelekan untuknya. Wala haula wala quwata illa billah. Maka sebagaimana tanda Allah menginginkan kebaikan yang besar untuk seseorang adalah serius belajar agama, maka tanda Allah menginginkan kebaikan yang besar pada satu komunitas, komunitas adalah komunitas yang semangat belajar agama. Dan tanda bahasanya Allah menginginkan kebaikan yang besar satu masyarakat, manakala di masyarakat tersebut kajian agama semangat, semangat orang untuk belajar agama tinggi. Ini tanda masyarakatnya adalah masyarakat yang Allah inginkan kebaikan yang besar. Kemudian sesuatu yang paling berat dalam timbangan adalah akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Dari Abu Darda radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tidak ada sesuatu di timbangan Allah yang lebih berat dibandingkan akhlak yang bagus. Dikutip Abu Daud dan Tirmidzi, dinilai sahih oleh At-Tirmidzi. Maka fihi, isi hadis ini adalah keutamaan akhlak mulia, dan bahasanya akhlak mulia adalah sifat yang Allah berikan Jalla wa'ala pada siapa saja Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Sehingga orang yang Allah berikan padanya akhlak mulia, maka dia berinteraksi dengan manusia, berinteraksi dengan orang lain birifqi, dengan lembut. Interaksi dengan orang lain bilin, dengan lemah lembut. Walutfi, lembut. Warahmah, penuh kasih sayang. Wa yataqabbalu minhum wa yasbir ala masaqat istiqbalihim. Dan seorang yang berakhlak mulia menerima masyarakat, menerima orang lain, dan bersabar dengan kesusahan untuk menyambut dan menerima orang-orang, menerima manusia. Kemudian merespon pertanyaan mereka. Ini semua bagian dari akhlak mulia, dan ini satu hal yang berat di timbangan di sisi Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu maka Allah menyanjung nabinya dengan mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau adalah pemilik akhlak yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, karena kasih sayang Allah maka engkau lembut, bisa lembut dengan mereka. Ya, maka orang yang punya sifat lembut adalah orang yang mendapatkan rahmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seorang itu bisa lembut karena kasih sayang Allah. Walakun tafadhan ghalidhal qalbi, seandainya engkau adalah orang yang keras dan kasar hatinya, atau kasar dan keras hatinya, langfaddu min haulik, niscaya mereka akan bubar dari sekelilingmu. Maka yang menyebabkan orang itu dekat tidak bubar adalah akhlak mulia, dan yang menyebabkan manusia itu bubar dari sekeliling seseorang adalah akhlak yang buruk. Maka akhlak mulia satu hal yang dibutuhkan oleh orang yang berilmu, oleh da'i, dan oleh orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan diperlukan oleh setiap muslim. Maka orang yang interaksi dengan orang lain bil mutayanat, dengan transaksi tidak tunai dalam masalah jual dan beli, dia perlu akhlak mulia bersama mereka. Setiap muslim memerlukan akhlak mulia sampai-sampai bersama istrinya, bersama anaknya, bersama keluarganya. Bihajatin, perlu adanya akhlak mulia. Kemudian rasa malu bagian dari iman. Dari Ibnu Umar radhiallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u minal iman, rasa malu adalah bagian dari iman. Muttafaqun alaih. Al-haya'u sifatun, ada satu sifat yang mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan menjauhkannya dari kejelekan. Jadi adalah di antara hal yang penting min khisalil iman, dari perkara iman. Kata Ibn al-Qayyim di kitabnya Ad'a wa Dawa, al-haya' itu diambil dari kata-kata al-hayatu, ya, artinya hidup. Maka al-haya itu menunjukkan hidupnya hati. Semakin besar rasa malu, maka itu menunjukkan bahwa kualitas hidup hati orang tersebut semakin tinggi. Jadi semakin sedikit rasa malu, berarti kualitas hidupnya semakin rendah. Ini, maka dia statusnya sakit atau bahkan setengah mati, ini, hampir mati, atau bahkan mati kalau tidak punya rasa malu sama sekali. Al-haya, maka al-haya minal iman, artinya diantara perkara iman, karena iman itu punya banyak cabang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, iman adalah 70 sekian atau 60 sekian. Bid'un itu adalah angka 3 sampai 9. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu salah satu cabang iman. Maka di sini diisyaratkan bahasanya iman itu terletak di ucapan. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, terletak pada perbuatan anggota badan. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian terletak di hati, rasa malu bagian dari iman. Dan malu letaknya di hati, bukan di muka. Nah, meskipun orang malu kemudian menutupi mukanya. Alladhi yastahi hada, maka orang yang punya rasa malu pada dirinya sifat yang mulia, karena rasa malu menghalanginya dari melakukan sesuatu yang tidak pantas, mendorongnya untuk melakukan hal yang membuat dia indah dan indah. Amaladzi la yastahi, adapun orang yang tidak malu, maka terdapat dalam hadis setelahnya, jika engkau tidak malu, lakukanlah sesukamu. Maka rasa malu adalah satu perkara yang agung. Siapa yang diberi rasa malu, sungguh dia diberi khairan kathiran, kebaikan yang banyak. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u la ya'ti ila bi khairin, rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Wa hadhil haya'u, dan rasa malu yang alladhi huwa bi hadhihi sifati, dengan gambaran semacam ini. Rasa malu adalah huwa, adalah rasa malu dengan gambaran di atas. Adapun rasa malu yang menghalangi seseorang untuk mengucapkan yang benar, menghalangi seseorang untuk belajar, maka ini bukan malu. Mujahid mengatakan, la yatlubul ilma mustahyin wa mustakbirun, tidak akan menuntut ilmu pemalu, ya, orang yang malu karena tidak ada yang dikenal, kemudian ini majelis baru, ya, tempat baru, malu, ya, maka dia tidak akan belajar. Mustakbir demikian juga, orang yang sombong untuk belajar, ya, maka dia tidak akan belajar. Maka penghambat, ya, maka malu dalam belajar itu akan menyebabkan orang tidak belajar, dan itu bukan malu yang terpuji. Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, rahimallahu nisa al-ansar, la yamna'uhunna al-haya'u ayatafaqahna fid-din. Semoga Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada wanita-wanita Ansar, ya, rasa malu tidak menghalangi mereka untuk serius belajar agama. Maka rasa malu untuk belajar agama, di antara cara belajar adalah bertanya, ya, kepada orang yang berilmu, hadza laisa hayaan, maka secara hakiki dia bukanlah rasa malu. Ini namanya khojal, namanya ajis, ketidakmampuan. Khojal itu malu juga, ya, namun malu yang semacam ini, ajis, ketidakmampuan, kehinaan, kemudian inkisar, ya, merasa kemudian hina. Wa sifatun sayyi'ah, maka intinya adalah sifat yang jelek, dan dia adalah sifat yang tercela. Kemudian rasa malu adalah warisan para nabi. Dari Abu Mas'ud Al-Badri, Uqbah ibn Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, semua sahabat yang kemudian di belakangnya ada kata-kata Al-Badri, adalah maknanya veteran perang Badar, kecuali sahabat ini, Abu Mas'ud Al-Badri. Beliau disebut Badar bukan karena ikut perang Badar, namun karena rumahnya di Badar. Ini karena tempat tinggalnya di Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalami nubuwah," sungguh di antara yang didapatkan oleh manusia dari perkataan para nabi adalah, "Jika engkau tidak malu, lakukanlah sesukamu." Akhrajahu Al-Bukhari. Ayy minal kalamil anbiya, di antara perkataan para nabi terdahulu alaihim wa ala nabiyina Muhammadin as-salatu wassalam, "Jika engkau tidak malu, lakukanlah sesukamu." Maka ini adalah kalimat yang diriwayatkan dari para nabi dan tidak mansukh, bahkan mujma'un alaiha, disepakati oleh seluruh para nabi. Fadalla hadza, maka ini menunjukkan bahasanya orang yang tidak punya rasa malu, tidak ada pada dirinya sesuatu yang menghalanginya untuk melakukan perbuatan yang jelek dan buruk. Fadha fihi dhamun, maka di sini terdapat celaan, celaan terhadap orang yang tidak punya rasa malu, wa athar, dan dampak tidak punya rasa malu. Dan maka ini maknanya celaan. Namun wa minal ulama, pendapat yang kedua, ada ulama yang mengatakan makna hadis ini, jika engkau ingin melakukan sesuatu maka lihatlah, jika itu satu hal yang memalukan jika dilakukan artinya tinggalkanlah, jika engkau tidak malu melakukannya silakan melakukannya. Maka ini adalah pedoman untuk berbuat. Ya, jika engkau tidak merasa malu dengan orang-orang saleh dengan melakukan hal itu, berarti tidak apa-apa dilakukan. Nah, jika kita malu ada orang soleh di kaum kita, di orang-orang soleh mengetahui kita melakukan hal ini, maka ini berarti satu hal yang seharusnya ditinggalkan. Maka tadi mujma'an alaih ada catatan kaki dua perkataan Ibnul Mulaqin Asy-Syafi'i rahimallahu taala di sarah beliau untuk hadis ini. Dan makna hadis bahasanya rasa malu adalah amruhu thabitun, perkanya sudah jelas sejak zaman kenabian terdahulu. Maka tidak ada satupun nabi, tidak ada satupun nabi, berarti semua nabi, ila waqad nadaba, kecuali menganjurkan rasa malu, wa bu'itha alihi, dan diutus dengan mengajarkan rasa malu. Ini semua nabi, berarti ijma' semua ajaran para nabi. Walam walam yubdal minha, dan tidaklah diganti darinya. Wadzalika annahu amrun qad ulima swabu wa bana fadluhu. Wadzalika, dalam tersebut karena ada satu perkara yang telah diketahui benarnya, bana jelas keutamaannya, lam yunsakh, tidaklah dihapus di antara syariat-syariat nabi terdahulu yang dihapus. Ya, maka makna hadis tadi, makna di sini disepakati oleh semua para nabi. Sedangkan makna fa idza lam tastahi fasna masita, maka ini bisa maknanya celaan dan bisa maknanya adalah tolak ukur mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kemudian keutamaan mukmin yang kuat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Menunjukkan cinta Allah itu bertingkat-tingkat, ada yang lebih cintai dan ada yang sekedar dicintai. Wa fi kullin, namun dalam semuanya terdapat kebaikan. Antusiaslah untuk melakukan hal yang manfaat bagimu. Minta tolong kepada Allah, jangan merasa lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, yaitu musibah terjadi, maka jangan katakan seandainya aku melakukan demikian, karena kada wa kada, akan terjadi demikian dan demikian. Akan tapi katakanlah qadarullahi wa masya'a fa'ala, takdirnya hadza qadarullahi, inilah takdir Allah, wa masya'a fa'ala, dan apa yang Allah kehendaki fa'ala, itu yang terjadi. Karena lau, karena andai itu membuka amalu syaitan, kerja setan, yaitu membuat sedih orang-orang yang beriman. Maka mukmin yang kuat itu kuat imannya, kuat tekadnya dan niatnya. Indahu, dia memiliki tekad, indahu wa yakunu indah kuwatun, dia punya kekuatan dan tegas dalam kebenaran. Bahwa khairun, dia lebih baik daripada mukmin yang lemah, lemah tekadnya, lemah keinginannya. Namun semuanya mengandung kebaikan. Mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah, dua-duanya fihi khairun, ada padanya kebaikan. Akan tapi kebaikan yang dimiliki oleh mukmin yang kuat lebih banyak daripada kebaikan yang dimiliki oleh mukmin yang lemah. Karena mukmin yang kuat manfaatnya melebar, manfaat imannya melebar kepada yang lain. Sedangkan mukmin yang lemah, maka keimanannya terbatas pada dirinya, tidak melebar manfaatnya kepada yang lain. Inilah penjelasan mufadalah, kenapa bertingkat-tingkat antara dua orang ini. Maka keduanya sama dalam iman. Akan tetapi orang yang imannya kuat itu lebih utama. Misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam kuatnya dan tegasnya dan kuat tekadnya, kaum muslim mendapatkan faedah darinya, faedah yang besar karena kuatnya iman Umar. Demikian juga jika Umar berjalan di satu jalan, maka setan akan menempuh jalan yang lain. Catatan kaki diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar, demi Allah nyawa yang nyawaku ada di tangannya, tidaklah berjumpa padamu setan qad sekalipun salikan dia menempuh satu jalan, kecuali gara-gara tahu Umar ada di jalan tersebut, maka setan menempuh jalan selain jalanmu. Kemudian maka kembali ke atas, maka setan dan Umar tidak pernah kumpul di satu jalan yang sama, karena kuatnya iman Umar, kuatnya tekadnya, kuatnya ketegasannya. Oleh karena itu di masa Umar, Umar bisa menaklukkan berbagai macam penaklukan, menyebarkan Islam di timurnya bumi dan baratnya dengan anugerah Allah. Thumma kemudian kekuatan Umar dan kekuatan tekad Umar radhiyallahu anhu. Maka di sini katakan timurnya bumi dan baratnya. Karena demikianlah lokasi hunian manusia. Tidak kemudian utara dan selatannya. Nih, di utara dan di selatan adanya kutub. Nih, orang tidak berdomisili di sana. Ramainya manusia di timur dan baratnya. Oleh karena itu di hadis, dan demikianlah persebaran kaum muslimin. Di hadis jadi salah satu hadis di kita, matan kitab Tauhid, Allah kumpulkan bumi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah nampakkan bumi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam timur dan baratnya. Dan kemudian Nabi katakan bahwasanya umatku kekuasaannya akan tersebar ke sana. Maka di sana disebutkan timur dan barat. Karena demikianlah persebaran kaum muslimin. Oleh karena itu demikianlah kita jumpai persebaran kaum muslimin, timur dan barat, tidak utara selatan. Kemudian waqam istafada al-muslimun, dan betapa banyak kaum muslim mendapatkan faedah dari kekuatan iman Abu Bakar As-Siddiq. Lama tuwfiya, tatkala wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar adalah satu-satunya yang sabata tegar subutal jibal, setegar gunung. Lam yatadda'da', yatadda' artinya asabahu ad-da'f wal wahan, lemah. Beliau tidaklah lemah menghadapi kenyataan Nabi wafat. Likuwati imani, karena kuatnya iman Abu Bakar. Dan tatkala terjadi gelombang pemurtadan, artata al-Arabu, dan orang-orang Arab pada murtad setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar tetap tegar wa sammama dan ngotot untuk memerangi mereka, sampai Allah tundukkan mereka, sampai Abu Bakar menundukkan mereka pada agama Allah. Ini semua adalah bagian dari kuatnya iman beliau radhiyallahu anhu. Hatta watadallahu, sehingga Allah kuatkan bihi dengan sebab Abu Bakar al-Islam Islam. Dan katakanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam jahazah menyiapkan di akhir hidup beliau pasukan Usama bin Zaid radallahu anhu. Dan sebelum Al-Jais pasukan meninggalkan Madinah, Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka para sahabat berkata kepada Abu Bakr, jangan biarkan pasukan berangkat. Jadikan pada kaum muslimin, ya, ij'alu, jadikanlah pasukan tetap bersama kaum muslimin supaya kaum muslimin bisa mengambil manfaat pasukan. Qal, maka Abu Bakar mengatakan, wallahi, demi Allah, aku tidak akan melepas bendera yang telah dipasang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sommama, maka beliau kemudian tetap bertekad bulat untuk supaya al-jais, pasukan yamda, berjalan. Maka berangkatlah pasukan. Bahkan beliau sampai mengatakan, seandainya anjing-anjing itu mendekati kaki-kaki ummahatul mukminin, karena tidak ada pengamanan sama sekali di Madinah, maka pasukan Usamah tetap harus berangkat. Fadhahab al-jais, maka pasukan berangkat dengan dipimpin oleh Usamah, seorang anak muda, as-sahabi al-jalil, seorang sahabat yang mulia. Umur Usamah ketika itu 18 tahun. Ketika memimpin perang ini umurnya 18 tahun. Dan ini mau perang sama Romawi. Wa mama mara bihayyin, maka tidaklah Usamah melewati satu kampung-kampung Arab kecuali kampung-kampung Arab yang mereka ini murtad. Ya, itu tertimpa kehinaan. Lama ra' al-jaysh, tatkala melihat pasukan Usamah. Dan ketika itu Madinah dikepung oleh kampung-kampung Arab murtad. Kondisi Madinah dikepung oleh kampung-kampung Arab yang mereka murtad. Nah, karena itu yang jadi alasan sahabat untuk jangan berangkatkan pasukan Usamah. Tetap di Madinah. Kalau terjadi apa-apa gimana? Ini kondisi Madinah. Di luar Madinah, kampung-kampung Arab, mereka orang-orang yang murtad. Jangan-jangan mereka menyerang Madinah. Kalau pasukan sama berangkat, Madinah kosong. Namun ternyata ada barokah dalam melaksanakan perintah Nabi. Maka tidaklah melewati kampung-kampung Arab kecuali kehinaan menimpa mereka tatkala mereka melihat pasukan Usamah. Mereka mengatakan, maja'a hadzal jaysu, tidak akan datang pasukan ini illa min quwwatin, kecuali di Madinah juga kuat. Ini ada pasukan besar. Kata mereka, tidak mungkin pasukan besar keluar semacam ini. Ini pasukan yang dikirim keluar, segini besarnya, segini hebatnya, tidak mungkin ini diberangkatkan kecuali di Madinah juga ada pasukan yang tidak pasukan yang kemudian ya tidak kalah kuat. Secara logika tidak mungkin ngirim keluar dalam kosong, padahal dalam kosong. Padahal dalam itu kosong. Seandainya ketika pasukan sama berangkat sudah ada yang nyerang Madinah, kok hancur sudah Madinah. Karena tidak ada siapa, tinggal perempuan, anak-anak. Yang laki-laki siap produktif berangkat semua. Tapi mereka membacanya, oh ini tidak mungkin, ini pasukan besar kecuali di dalam juga besar. Sehingga mereka mengatakan, kita tunggu saja ini ketemu Romawi, nah, kalau sudah hancur nanti baru kemudian kita pikirkan kemudian Madinah. Maka mereka nunggu hasil pertemuan pasukan Usamah dengan Romawi. Walam alimati Rum, tatkala pasukan Romawi mengetahui kedatangan pasukan ini, in khodalu, mereka merasa kalah. Waroja'u ala aqabim, dan mereka mundur ke belakang, tidak jadi perang. Dengan mereka tinggalkan sejumlah harta-harta mereka. Maka Usamah datang di tempat yang dijanjikan, tidak ada mereka. Namun tinggal barang-barang mereka. Summa raja al-jaysh, sehingga kembalilah pasukan Usamah ke Madinah ghaniman, dengan membawa harta ghanimah, peninggalan orang-orang Romawi yang sudah pada kabur, salimah, dalam keadaan selamat. Dan dengan itu maka suku-suku Arab tambah berpikir, ini Romawi saja kalah. Romawi saja kalah, pilih mundur. Gimana kita? Ini Romawi itu Romawi. Gimana dengan kita? Maka terwujudlah manfaat besar dari nekatnya Abu Bakar. Maka terwujudlah naf'un 'azim, manfaat besar gara-gara nekat. Gara-gara nekat dengan alasan Rasul sudah berangkatkan, tidak mungkin saya tidak berangkatkan. Hada min kuwati imani Abi Bakr. Maka ini karena kuatnya iman Abu Bakar dan tekadnya dan kokohnya. Hada makna, ini adalah makna dari mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah sukai daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun. Maka di sini terdapat ada berbicara wa fi kullin khairun. Ketika seorang itu melakukan ada berbicara ketika melakukan perbandingan. Perbandingan itu tujuannya mau mengunggulkan yang lebih unggul. Namun boleh jadi ditangkap oleh sebagian orang merendahkan yang kurang unggul. Dan bisa jadi ditangkap oleh sebagian orang merendahkan yang kurang unggul. Maka jika dikhawatirkan demikian, maka diantara adab adalah datangkan kalimat supaya orang tidak merendahkan yang kurang unggul. Datangkan kalimat ya, tidak merendahkan orang yang kurang unggul. Sehingga ada kalimat di sini wa fi kullin khairun. Semuanya baik. Punya iman itu kebaikan. Yang tidak baik itu ya, yang tidak baik itu adalah yang tidak punya iman. Ya mau sholat tarawih 23 rakaat baik, ya. 11 rakaat ya, juga baik, ya. Yang tumakninah panjang lama 2 jam baru selesai, itu yang paling baik. Ya itu yang tidak tarawih, itu yang tidak baik, kan? Supaya orang kemudian tidak merendahkan, ya, supaya orang tidak salah faham merendahkan. Oh, berarti kalau tarawihnya setengah jam tidak baik ya. Maka yang tidak baik yang tidak sholat tarawih, hilang darinya ganjaran yang banyak. Maka ketika Nabi katakan mukmin yang kuat khairun wa ahabu ilallah, maka boleh jadi ada orang yang salah paham dari kalimat semacam ini, menganggap rendah yang kurang. Maka di antara adab adalah datangkan kalimat supaya orang tidak salah paham dengan mengatakan semacam di sini wa fi kullin khairun. Semakal ihris ala ma yanfa'uka, antusiaslah, semangatlah untuk melakukan hal yang manfaat. Fihi, isi kalimat ini adalah fi'lul asbabi, telah melakukan usaha. Maka di sini ada al-hirsu dan ada an-naf'u. Ya, kaidah mengatakan bahasanya jika satu hukum itu dikaitkan dengan satu sebab dan sebabnya itu bertingkat-tingkat, ya, maka hukumnya itu bertingkat-tingkat berbanding lurus dengan sebab, ya, atau kemudian satu sifat dan sifatnya bertingkat-tingkat, maka hukum itu meningkat, ya, naik dan turun berbanding lurus dengan sifat yang menjadi kaitannya. Sehingga ihris ala ma yanfa'uka itu maknanya jadilah orang yang sangat antusias untuk sesuatu yang sangat manfaat. Jadilah orang yang antusias untuk hal yang manfaat. Jadilah orang yang agak antusias untuk hal yang agak manfaat. Jadilah orang yang kurang, kalimatnya adalah melakukan usaha. Dan bahasanya seorang itu melakukan sebab yang diperbolehkan. Jangan merasa lemah, jangan kemudian malas. Pilih duduk, kemudian meninggalkan usaha. Ihris, semangatlah. Ziyadatu ta'kidin, tambahan penegasan, bahasanya anda adalah orang yang antusias untuk melakukan hal yang manfaat bagi anda. Dengan anda melakukan berbagai macam usaha mencari rezeki, wala taqtasir, dan janganlah mencukupkan diri dengan sebab dan usaha, namun minta tolong pada Allah. Ma'afi'lika plus engkau melakukan usaha. La buta ma'afidika bersamaan dengan anda melakukan usaha, la buta minat tawakul ala Allahi, maka harus plus tawakal pada Allah, minta tolong kepada Allah, jangan bersandar pada usaha yang telah engkau lakukan, meskipun sebab itu sebab yang efektif, dan janganlah bersandar padanya, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, ini larangan dari ajiz. Ajiz di sini maknanya adalah al-khawar dan ad-da'fu. Al-khawar maknanya juga ad-da'fu. Walihat, oleh karena itu Nabi SAW meminta perlindungan dari al-ajiz. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari al-ajiz. Dan wal kasal dan malas. Ajiz di sini maknanya adalah kalah sebelum berperang. Al-jubn wal bukhl. Penakut, pengecut dan pelit. Ghalabatud dain. Kebanyakan utang. Ghalabatud dain, kebanyakan utang, sehingga utangnya lebih banyak daripada asetnya. Ini calon orang bangkrut. Ini calon orang bangkrut. Ghalabatud dain. Maka ini menunjukkan kalau dain itu dalam batas kemampuan, maka tidak masalah. Tapi yang berbahaya itu ghalabatud dain. Dominannya, menangnya ghalabatud dain, dominannya utang. Wa qahri rijal. Dan tertindas dan ditekan oleh oleh manusia. Maka di antara kemudian di antara hal yang menghalangi kebahagiaan, nah ini ghalabatud dain. Utang yang menumpuk, utang yang jauh lebih besar daripada aset yang dimiliki. Demikian juga di antara hal yang menghambat kebahagiaan adalah qahru rijal. Ditindas, ditekan oleh sejumlah orang. Boleh jadi maka hidup di satu kampung yang di situ tidak nyaman karena tekanan preman dan sebagainya. Maka hidup tidak bahagia di situ. Atau kemudian hidup di satu lingkungan suasana kerja isinya tekan menekan. Isinya tertekan, isinya diperas, tenaganya habis-habisan. Maka tidak nyaman, tidak nyaman demikian, menghambat kebahagiaan. Boleh jadi gajinya besar, namun tekanannya lebih besar. Maka itu tidak bahagia. Duitnya banyak, namun tidak bahagia. Duitnya banyak, namun tidak bahagia. Bahagia itu manakala bebas dari qahru rijal. Atau kemudian ditekan mertua. Nah, mertuanya bolak-balik kemudian minta ini, nuntut itu, nuntut. Hilang bahagia. Atau ditekan istri. Nah, bolak-balik kemudian dicerewetin, tekan ini, tekan ini, tekan ini. Tidak bahagia, tidak bahagia. Istrinya cantik itu hilang itu manfaat cantiknya. Karena qahru rijal, karena tertekan dan tertindas. Tertekan dan tertindas. Syarat bahagia itu bebas dari penindasan. Baik penindasan istri, penindasan mertua, penindasan kemudian lingkungan kerja yang tidak kekeluargaan. Itu semuanya menghalangi bahagia. Maka Nabi minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla supaya tidak berada dalam lingkungan semacam itu. Fal ajiz alladhi wal kasal wal khawar. Maka ajiz itu ada dua macam. Yang pertama, ajiz yang maknanya adalah malas wal khawar dan lemah. Maka inilah yang terlarang. Yang maknanya kalah sebelum berperang, kalah sebelum bertanding. Ini yang tercela. Amal ajiz alladhi wa adamul istita'ah. Kemudian yang kedua, ajiz dalam pengertian memang tidak mampu. Memang di luar batas kemampuan. Fahada ma'fuun an sahibihi. Maka itu satu hal yang dimaafkan. Maka orang yang mengalaminya dimaafkan. Summa ba'da dzalika, kemudian setelah itu, jika anda telah melakukan usaha dan telah anda tinggalkan sikap ajiz dan khawar dan lemah, namun ternyata hasilnya tidak terwujud dan tidaklah yahsul terwujud ma'aratta, apa yang anda inginkan. Asobaka syai', Anda tertimpa sesuatu yang tidak Anda sukai, maka jangan salahkan dirimu, jangan berkeluh kesah atas musibah yang menimpamu, dan jangan katakan andai aku melakukan demikian, niscaya akan terjadi demikian dan demikian. Namun katakanlah qadarullahi wa masya'a fa'ala. Anta fa'alta ala sababa. Anda telah melakukan usaha dan Anda tidak ceroboh dalam sedikit pun. Adapun terjadinya hasil, maka itu fahada amrun min Allah, maka itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza lam tahsul an-natijatu fala tahzan. Maka jika tidak terwujud hasil, maka jangan sedih. Wala ta'ud ala nafsika bil-laum. Janganlah engkau kembali pada dirimu dengan celaan. Jangan mencela dan menyalahkan dirimu. Wala taqul, dan janganlah engkau katakan seandainya anni fa'altu kada kana kada wa kada. Lau annahu muqaddarun, seandainya memang ditakdirkan untukku, hadza syai'u hasala, maka sesuatu tersebut akan terjadi. Akan tapi ketika Allah tidak mentakdirkannya, maka tidak terjadi. Wala yasnika, dan janganlah menghalangimu hadza, hal ini, untuk lanjut mencari. Bahkan lanjutkan usaha mencari kebaikan, mencari rezeki. Inilah jalan orang yang beriman. Mereka mencurahkan usaha, tawakal kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, dan jika tidak terwujud bagi mereka sesuatu yang mereka inginkan, mereka mengimani qada dan qadar Allah. Maka kiat penting untuk bisa sabar adalah mengimani takdir. Wastamaru, dan mereka akan terus-menerus mencari rezeki, mencari kebaikan. Tidak akan putus asa dan tidak akan putus asa dari kasih sayang Allah. Adapun orang nifak, orang munafik, orang-orang yang lemah iman, maka mereka jika mereka tidak mendapatkan maksud mereka, adu bilaumi, maka mereka mencela diri sendiri. Adu bitasakhuti, mereka kemudian marah-marah. Sebagaimana perkataan orang-orang munafik tatkala terbunuhlah orang yang terbunuh di perang Badar. Waqi'ah artinya perang. Alladzina qalu li ikhwanihim waqa'adu. Mereka orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya waqa'adu, badan mereka duduk enggak ikut perang. Lau ata'una ma kutilu. Seandainya mereka-mereka yang terbunuh itu taat kepada kami enggak berangkat, tentu mereka tidak akan terbunuh. Mereka juga mengatakan laukanu ingdana ma matu wa ma kutilu. Seandainya mereka tetap bersama kami, mereka tidak akan mati dan terbunuh. Kada hada, hada demikianlah tidak beriman dengan qada wal qadar. Wahada idakanat Allah, dan ini adalah jika andai itu mengandung muatan merasa marah terhadap takdir Allah. Ya, andai yang terlarang itu adalah yang muatannya merasa marah dengan takdir Allah. Adapun andai yang maknanya ta'assuf, merasa sedih. Ala fawatil khair, karena tidak mendapatkan, karena luputnya kebaikan, karena tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan kebaikan, maka ini tidak mengapa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lastaqbaltu min amri mastaqbaltu. Seandainya waktu bisa kemudian diulang. Seandainya waktu itu bisa diulang, lama suktul hadiah. Niscaya aku tidak akan membawa hadiu. Maka ini berkenaan dengan perintah Nabi kepada para sahabat untuk menjadikan ihram mereka sebagai umrah. Maka ketika hajatul wada, ketika para sahabat berangkat ke Mekah, mereka tidaklah mengenal kecuali niatnya niat haji. Jadi saat mereka di Dzulhulaifah, di Bir Ali, saat mereka di Miqat, mereka niatnya haji. Nah, kemudian ketika hampir masuk Mekah, maka Nabi kasih saran untuk mengubah niat haji dari umrah. Sebagiannya sudah, sebagiannya belum. Semakin dekat dengan Mekah, maka Nabi perintahkan. Nabi perintahkan untuk niat hajinya diubah jadi umrah. Dan para sahabat berat dengan hal ini. Maka yang Nabi perintahkan untuk mengubah niat hajinya menjadi umrah adalah orang-orang yang berangkat haji ketika itu dalam keadaan tidak membawa hadyu, membawa hewan yang mau dihadiahkan ke tanah haram. Maka yang masih membawa hadyu, Nabi perintahkan untuk tetap mempertahankan niat hajinya. Dan Nabi termasuk yang membawa hadyu. Nabi membawa 100 ekor unta. ketika itu. Maka merespon sikap sahabat yang merasa berat untuk mengubah niat haji mereka dengan niat umrah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lastaqbaltu min amri mastadbartu." Seandainya waktu itu bisa diputar ke belakang, aku tidak akan bawa haji, sehingga aku akan menemani kalian untuk mengubah niat haji menjadi umrah. Namun tidak bisa karena aku membawa haji. Kemudian siapa yang tawaduk karena Allah, maka Allah akan meninggikan dirinya. Dari Iyad ibn Himar radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sehingga Allah memberikan wahyu kepada aku, tawaduklah kalian sehingga tidak ada seorang yang zalim kepada yang lain, tidak ada seorang yang membanggakan diri di hadapan orang lain. Diriatkan oleh Muslim. Wahyu adalah pemberitahuan dengan cepat dan samar. Wa yakunu dzalika, dan itu dengan perantaraan malaikat yaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Tawaduklah, inilah perintah dari Allah Jalla wa'ala kepada para hambanya untuk tawaduk. Dan tawaduk artinya tidak sombong, tidak merasa lebih tinggi daripada orang lain, tidaklah berpandangan bahasanya dia punya kedudukan lebih tinggi daripada orang lain. Bahkan yara dia berpandangan annahu, bahasanya annahu min sa'irin nas, dia sama dengan manusia yang lain. Au min aqallihim, atau bahkan lebih rendah daripada manusia-manusia yang lain. Kuat yakunu, boleh jadi yang lain itu lebih utama daripada dirinya dan dia tidak tahu, maka dia tawadu. Dan orang itu, supaya orang itu bisa tawadu, ia tadzakkar, hendaklah dia ingat. Hendaklah dia ingat. Aslahu, asal muasal dia. Itu di antara hal yang menyebabkan manusia tawadu, ketika dia ingat asal muasalnya. Pastinya dia berasal dari tanah, yaitu Adam. Wa ana makhluqun min adamin, dan dia tercipta dari ketiadaan. Dan bahasanya dia itu tercipta, dia itu keluar dari lubang kotor dua kali. Dari kemaluan ayahnya keluar air mani, kemudian jadi janin di perut ibunya, kemudian keluar dari perut ibunya. Maka dia keluar dari jalan kotor dua kali, itulah kita semua. Maka apa yang akan disombongkan, apa yang akan dibanggakan? Maka sudah keluar dari jalan kotor dua kali, kemana-mana membawa kotor. Di perut ada kotoran yang siap keluar, tinggal nunggu waktunya. Kemana-mana membawa kotor, dan semua yang dihasilkan kotor. Semua manafit, semua kemudian lubang itu menghasilkan kotor. Kemudian mata itu menghasilkan belek. Hidung menghasilkan ingus. Lubang telinga menghasilkan apa? Cuak. Lubang mulut menghasilkan ilek. Semuanya menghasilkan kotor. Lubang depan, jalan depan menghasilkan kencing. Lubang belakang menghasilkan kotoran. Semuanya kotor semua. Produsen kotor dari semua sisi. Dan kemana-mana pun bawa kotor. Setelah mati pun jadi kotor. Tidak ada yang dibanggakan. Maka di antara kiat penting untuk tawadu adalah ya tadzakkar al-insanu aslahu, ingat asalnya. Wa yatadzakkar, dan seorang itu ingat bahasanya dia tidaklah mendapatkan kedudukan di sisi Allah kecuali dengan sebab amal soleh. Bukan karena nasab, bukan karena kedudukan, bukan karena pangkat dan yang lainnya. Allah Ta'ala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah yang paling takwa. Maka adalah dia ingat hal ini sehingga dia bisa komitmen dengan tawadu. Dan tawadu itu punya sebab-sebab, diantaranya seorang itu ingat keadaannya, ingat kelemahannya, ingat kefakirannya, dan ingat kalau dia membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Jika orang itu tawadu, maka akan hilang dua dosa. Yang pertama, baghu wala yabghi al-baghyu, yaitu mendzalimi orang lain karena merasa lebih hebat, lebih kuat, dan bangga, membanggakan diri di hadapan orang lain. Tawadu itu akan menghasilkan pada seseorang dua sifat yang agung ini, yaitu Ya, adamul baghi, hilangnya bara, hilangnya al-baghyu. Zalim karena merasa saya lebih kuat, saya lebih hebat. Ya, maka dia baghyu. Saya lebih pintar, saya lebih berilmu dan seterusnya. Al-baghyu adalah at-ta'addi, zalim. Kemudian yang kedua, tidak membangga-banggakan dengan nasabnya, hartanya, kedudukannya. Tidak dia bangga-banggakan di depan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sehingga Allah tidaklah menyukai kullu mukhtalin fakhur. Setiap orang yang mukhtalin, sombong dan membanggakan diri. Maka membanggakan diri dan sombong adalah dua penyakit. Jika seorang itu terbebas dari dua penyakit tercela ini, yaitu zalim sama orang, wa ta'ati alaihim, zalim sama orang, menzalimi badan, menzalimi harta atau kehormatan orang lain. Wa itu demikian juga dia tidaklah bangga di hadapan manusia dengan hartanya, dengan pangkatnya, dengan ilmunya, dengan nasabnya. Maka ini menunjukkan kalau dia adalah seorang yang punya tawadhu. Dan dalam hadis ini isinya perintah untuk tawadhu, dan bahasanya tawadhu yuksib, menghasilkan al-insan, seseorang al-kaffa, menahan diri dari al-udwan, zalim sama orang lain, dan menahannya untuk tidak membanggakan diri di depan manusia. Catatan kaki satu, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di kitab Ar-Ruh mengatakan tawadhu yang terpuji itu ada dua macam. Tawadhu yang terpuji itu ada dua macam. Yang pertama, tawadhu-nya seorang hamba di hadapan perintah Allah dengan melaksanakan perintah, dan di hadapan larangan Allah dengan menjauhi larangan. Fa'inan nafsa, karena sunnya jiwa manusia, litolabi rohah, karakter dasar jiwa manusia mencari kenyamanan, mencari leha-leha, kalau bisa kemudian nyantai. Yaitu karakter manusia. Maka tatalaka'u, tatalaka'u maknanya tabato'a, maka lamban. Fi amrihi, untuk melaksanakan perintah. Fayabtu, maka nampak minha dari diri manusia, nau'iba, iba'in, satu macam keengganan. Wasyaratin, dan kabur, haroban, lari, minal ubudiyah, untuk menghambakan diri. Wa tathbutu, dan tetap diam, ingdan nahi, ketika dilarang, ketika mendapatkan larangan. Tolaban, mencari ilu dhufri, supaya tetap bisa mendapatkan apa yang dilarang. Maka jika wadu al-abdu nafsahu, maka jika seorang hamba itu merendahkan dirinya di hadapan perintah dan larangan Allah, meletakkan dirinya pada perintah dan larangan Allah, artinya mengikuti perintah dan larangan Allah, maka dia sungguh telah tawadu lil-ubudiyah, untuk menghambakan diri. Kemudian tawadhu yang kedua adalah tawadhu karena keagungan Allah, kemuliaannya, dan khudu' dan tunduk dengan kemuliaan Allah dan kebesarannya. Fakulama samakhat, maka semakin besar dirinya, maka dia ingat keagungan Allah Ta'ala dan keesaan Allah dalam hal itu. Dan murka Allah yang demikian besar pada orang yang mau merebut kemuliaan Allah. Maka kemudian dia tawadhu, tawadhu'at ilaihi nafsuhu, maka jiwanya pun tawadhu kepada Allah dan merasa rendah dengan keagungan Allah, qalbu, hatinya. Wa tatamana li haibatihi, tatamana. Maknanya sakana wan khafadha, tenang. Ya, maka tenang li haibatihi, di hadapan haibah Allah. Wa akhbata, dan tunduk terhadap kekuasaan Allah. Fahadha ghayatu tawadu'i, inilah puncak ketawadu'an. Bahwa yastalzimu al-awwal min ghair aksin, dan ketawadhu'an jenis yang kedua itu mengharuskan tawadhu jenis yang pertama dan tidak bisa dibalik. Dan orang yang tawaduk yang hakiki adalah orang yang mendapatkan dua poin ini, dua macam ketawaduan ini, wallahul musta'an. Maka ini yang kedua itu tawaduk di hadapan keagungan Allah, sedangkan yang kedua, yang pertama adalah tawaduk di hadapan perintah dan larangan Allah. Dan siapa yang punya tawaduk yang kedua akan punya tawaduk yang pertama. Namun orang yang punya tawaduk yang pertama belum tentu punya tawaduk yang kedua. Kemudian keutamaan membela kehormatan seorang muslim karena difitnah atau digunjing dan yang lainnya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, siapa yang membela kehormatan saudaranya bil ghaib ketika saudaranya tidak ada, maka Allah akan membela wajahnya atau menjauhkan wajahnya dari neraka pada hari kiamat. Diatkan oleh At-Tirmidzi, dinilai hasan oleh Tirmidzi. Diatkan juga Ahmad dari Asma binti Yazid nahwa dengan redaksi yang semisal. Penjelasannya, yakni artinya fi hali ghaibati akhihi, ketika dalam kondisi saudaranya tidak ada, dia digunjing atau dia difitnah, dibela. Idza hadar, ketika seorang hadir satu majelis, disebutkan di majelis tersebut saudaranya seorang muslim dengan kesalahannya atau tanakus dilecehkan, maka dia membelanya sebagaimana dia membela kehormatannya sendiri. Karena kehormatan saudaranya semisal kehormatan dirinya, maka dia bela, dia bela kehormatan saudaranya. Dia ingkari orang yang melakukan riba. Dia cegah mereka dari larut untuk membahas kehormatan saudaranya sama muslim. Dia tidak pasrah, diam, dan membiarkan mereka melakukan riba. Inilah kewajiban seorang muslim. Tidak boleh baginya diam dan cari selamat. Fa'inu ya'samu bidhalika, dia dosa dengan hal tersebut. Dia bersekutu dengan mereka dalam dosa. Karena dia melihat kemungkaran namun tidak mengubahnya, padahal mampu. Bagaimanakah lagi jika berperan serta dengan tindakan. Waja'ala yaghtabu ma'hum, dan dialah ikut menggunjing bersama mereka. Maka ini tentu lebih jelek lagi. Atas sebelumnya catatan kaki dua tadi yang semisal dari Imam Ahmad bin Sa'ala Al-Albani li syawahidihi berarti sahih li ghairihi, dengan redaksi mandabba, siapa yang mencegah daging saudaranya yang mendapatkan ribah, maka wajib atas Allah untuk membebaskannya dari neraka. Ya, amma idza radda, maka jika seorang itu membela kehormatan saudaranya, menghalangi mereka untuk menggunjing saudaranya, maka Allah Jalla wa'ala akan berikan balasan badannya, dengan Allah akan bela dia dari neraka, Allah bela wajahnya dari neraka pada hari kiamat. Dan ini adalah keutamaan yang agung. Karena pada hari kiamat tabrazu an-nar, maka neraka dinampakkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa burizatil jahimu liman yara, maka dinampakkanlah neraka di hadapan orang-orang yang melihatnya. Dia didatangkan dalam keadaan dikendalikan dengan 70 ribu tali kekang. Dan masing-masing tali kekang berisi 70 ribu malaikat. Supaya dia tidak marah dengan orang-orang kafir, supaya marahnya terkendali. Neraka didatangkan dalam keadaan dia marah dengan orang-orang kafir. Nah, untuk mengendalikan neraka, maka Allah pakai 70 ribu tali kekang, per tali kekang diisi 70 ribu malaikat. Padahal malaikat, satu malaikat sudah sangat kuat sekali. Waro al-mujrimuna an-nara, maka orang-orang yang berdosa melihat neraka, fadhannu, maka mereka menyangka bahasanya mereka akan memasukinya. Maka neraka memiliki panas dan nyala api. Walayaki minha, dan tidak ada yang bisa menjaga dari neraka kecuali amal soleh. Maka di hari itu manusia memandang ke sebelah kanan, dia tidaklah melihat kecuali amalnya. Memandang ke sebelah kiri, dia tidaklah lihat ila maqaddama kecuali amalnya. Memandang ke depan, dan dia tidak melihat apa-apa kecuali neraka. Fa'alai, maka kewajibannya untuk yasta'id, menyiapkan ya lihat al-mawqib, ya kondisi ini. Dan di antara persiapan untuk menghadapi kondisi ini adalah ayakufa, menahan diri dari kehormatan kaum muslimin, dan wa yudafi anhum, dan membelanya. Fihi isya, di sini motivasi untuk membela kehormatan kaum muslimin yang dilanggar di berbagai majelis dan di berbagai tulisan. Maka jika Anda melihat orang yang menulis tentang seorang muslim dan para ulama terutama dan penguasa kaum muslimin, wajib bagi Anda untuk membilanya. Hadza min ar-radd, ini adalah bagian dari contoh praktis membantah atau membela kehormatan kaum muslimin. Catatan kaki satu diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Adi bin Hatim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada satu pun dari kalian kecuali akan diberi diajak bicara oleh Rabb-nya tanpa ada antara dia dengannya terjemahan penerjemah. Maka dia lihat ke arah kanan, maka dia tidaklah lihat kecuali amal yang telah dia lakukan. Di arah kiri pun sama, tidaklah melihat illa maqaddama kecuali amal yang telah dia lakukan. Dilihat ke arah depan, tidaklah lihat kecuali neraka di hadapannya. Maka fattaqun nar walau bisyakin tamratin, maka jagalah diri kalian dari neraka meskipun dengan sakit tamratin, satu butir koma dibelah, setengah belahan satu butir koma. Maka disebutkanlah neraka, kemudian disebutkanlah sedekah. Maka ini menunjukkan sangat pentingnya sedekah untuk mencegah seseorang dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian catatan kaki dua perkataan Syekh Abdullah Al-Fauzan, wa hadza min muhimmatil adab, dan di antara adab yang penting dan hak Islam, wajib atas orang yang hadir di majelis ghibah untuk membersihkan menghinakan diri dengannya. Karena orang yang menggunjing adalah orang yang zalim kepada saudaranya, memakan daging saudaranya. Maka wajib mencegah orang yang zalim dan menolong orang-orang yang teraniaya. Kemudian tiga perkara termasuk akhlak mulia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah tidaklah mengurangi harta. Tidaklah Allah memberikan tambahan bagi seorang hamba karena memaafkan kecuali tambah mulia. Dan tidaklah seorang tertawadhu karena Allah kecuali Allah akan meninggikannya. Inilah tiga perkara bagian dari akhlak mulia disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kullu khuslatin, dan masing-masing sifat ya tetap alaiha berdampak jazaun balasan hasanun yang baik wa khairun dan kebaikan. Sedekah tidak mengurangi harta, karena sedekah meskipun mengurangi harta secara fisik akan tetapi dia menambahkannya secara abstrak, karena sedekah menjadi sebab adanya tambahan barokah, tambahnya berkembang, tambahnya suci. Bahkan ubah boleh jadi bertambah secara fisik karena Allah memberikan taufik kepadanya untuk melakukan usaha yang thayyib dan mengembangkan harta dan banyaknya harta. Maka sedekah mengandung banyak keutamaan yang besar, karena sebagian orang pelit dengan hartanya dan mengira sedekah itu mengurangi harta. Dia mengatakan, seandainya saya bersedekah kepada orang ini dan itu faniya, maka akan habis harta yang aku miliki. Dia tidak tahu bahwasanya sedekah tidak mendatangkan kecuali kebaikan, karena Allah mencatat pahala dan ganjaran untuknya. Wa idfa'an malihi, dan dia menyelamatkan hartanya dari berbagai macam penyakit dan kerusakan. Dia lindungi dengan sedekah, wibang dan Allah berkahi dengan sebab sedekah, baik itu sedekah yang wajib itu zakat ataukah sedekah sunnah semacam sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan dan dalam kegiatan-kegiatan kebaikan. Oleh karena itu terdapat banyak ayat dan hadis, banyak hadis berisi motivasi untuk bersedekah mencela pelit, wasuh dan pelit. Karena sedekah fiha isinya manfaat yang melebar, melebar pada orang-orang yang membutuhkan, mengembangkan masyari, proyek-proyek masyari khairiyah, proyek-proyek sosial. Wa fi isi hadis ini adalah membantu manusia dalam urusan mereka. Fa fiha, maka isi hadis ini wa fi i'anatun lil muslim, dengan bersedekah itu membantu muslim dalam perkaranya. Fa fiha, maka dalam sedekah terdapat kebaikan yang banyak. Allah Ta'ala berfirman, semua nafkah yang kamu keluarkan atau nazar yang kau lakukan, maka Allah mengetahuinya. Wa ma tunfiqu min khairin, dan semua kebaikan yang kalian nafkahkan, maka Allah mengetahuinya. Wa ma anfaqtum min syai'in, dan semua yang kalian infakkan, maka Allah menciptakan, fa huwa yukhlifu, maka Allah menggantinya. Yaitu mengganti dengan barokah. Itu asalnya. wa huwa khairu raziqin, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Adapun pelit, maka dia adalah kebalikan dari sedekah. Maka dialah yang mengurangi harta dan tidaklah dan dicabutlah keberkahan darinya, dan dia dikuasai oleh berbagai macam penyakit. Maka jika seorang itu pelit dengan untuk bayar zakat, maka Allah akan datangkan orang yang berkuasa atas hartanya untuk merusak dan merusaknya. Dan tidaklah Allah berikan tambahan pada seorang hamba yang mau memaafkan kecuali dia tambah mulia. Maka siapa yang memaafkan seseorang karena didzalimi, maka tidaklah seorang memaafkan ya orang lain yang mendzaliminya kecuali Allah akan tambahkan jadinya tambah mulia. Meskipun qisas dan mengambil hak itu satu hal yang boleh, sebagaimana firman Allah, dan orang-orang yang jika tertimpa al-baghyu ya hum yang tasirun. Mereka membela diri, maka artinya boleh membela diri. Akan tetapi memaafkan lebih baik. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha. Balasan kejelekan adalah kejelekan yang semisal. Kejelekan yang kedua itu sebenarnya bukan kejelekan, namun al-adl. Balasan kejelekan adalah qisas. Maka dia adalah al-adl. Faman afa, maka siapa yang memaafkan dan memperbaiki orang yang dimaafkan, maka ada balasan untuknya di sisi Allah. Maka Allah menjamin pahala untuknya. Maka tidaklah seorang itu memaafkan karena zalim, karena kedzaliman. Yang yudlamu biha, yang itu telah terjadi, kecuali Allah akan tambahkan mulia dan tinggi. Karena sebagian orang menyangka bahasanya, idalam yantaqim walam ya'khud bihaqihi. Jika tidak membalas dan tidak mengambil hak, maka itu kehinaan. Fihin, pada saat analwaqi' realitanya kebalikan dari hal itu. Jika dia memaafkan, Allah akan tambahkan kemuliaan baginya di sisi Allah dan di sisi makhluknya. Dan tidaklah seorang itu tawaduk karena Allah kecuali Allah akan tinggikan. Fi isi, hadis ini adalah keutamaan tawaduk sebagaimana telah lewat. Dan bahasanya tawaduk bukanlah kehinaan, namun dia kemuliaan. Sebagian orang menyangka bahasanya, dia tidak akan bisa tinggi kecuali dengan sombong, wal bukhala dan penakut. Filhin, pada saat kebalikannya lah yang benar. Tawaduk, ketawaduan itulah yang menyebabkan Allah memuliakan seseorang dan memuliakannya dan meninggikannya. Ya, kemudian sedikit di hadis selanjutnya, di antara sebab masuk surga dari Abdullah bin Salam yang aslinya adalah orang Yahudi, dan mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sebarkanlah ucapan salam, sambunglah kekerabatan, berilah makan, dan salatlah di waktu malam ketika manusia lelap tidur, niscaya engkau masuk surga dengan selamat." Diatkan oleh At-Tirmidzi dan dinilai oleh At-Tirmidzi. Dari Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam karena dulunya adalah pendeta Yahudi di Madinah, termasuk ulama besar Yahudi, dan dia adalah keturunan Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Dia anaknya, keturunannya Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah untuk berhijrah, manusia berkumpul. Maka pergilah Abdullah bin Salam memandangi orang tersebut yang datang dan manusia berkumpul karenanya. Maka tatkala mereka melihat wajah Rasul, maka tatkala beliau melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Aku mengenali bahasanya wajah ini bukanlah wajahnya seorang pembohong." Dan hadis pertama yang dia dengar adalah hadis ini. Ya ya nas afsus salam dan seterusnya. Afsus salam artinya sebarkanlah ucapan salam di antara kalian. Jika anda melewati saudaramu, ucapkan salam padanya. Jika dia mengucapkan salam padamu, maka jawablah ucapan salamnya. Wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw tuha. Jika mau kemudian mendapatkan penghormatan, diberi kalimat-kalimat penghormatan, maka balaslah dengan yang semisal. Maka balaslah dengan yang lebih baik atau yang semisal. Dan menyebarluaskan salam itu akan menyebarluaskan rasa cinta di antara manusia. kalian tidak akan masuk surga sampai beriman, dan kalian tidak sampai betul-betul beriman sampai saling cinta. Maka aku tunjukkan kepada kalian sesuatu jika kalian melakukan, kalian akan terwujud kecintaan. Jawabannya, cepatlah ucapan salam di antara kalian. Dan di antara kebiasaan Ibnu Umar, beliau pergi ke pasar tanpa ada tujuan apapun. Tujuannya cuma mengucapkan salam sama semua orang yang di pasar. Ya, karena kalau ke pasar maka ketemu banyak orang. Nanti boleh assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Di pasar tiba-tiba ketemu rombongan 5 orang. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, maka itu Ibnu Umar. Ya, sengaja ke pasar, enggak cari barang, enggak lihat-lihat barang, cuma sekedar mau menyebar luaskan salam. Ya, maka yurisus salam, maka ucapan salam itu akan membuahkan rasa cinta di antara kaum muslimin. Tidak mengucapkan salam artinya tidak menyapa, itu menyebabkan wahsah, menyebabkan ketidaknyamanan. Dan itu satu hal yang bisa Anda jumpai pada diri Anda. Anda kemudian duduk, ada orang lewat, tidak nyapa, gimana rasanya? Nah, itulah wahsah namanya. Maka jika ada seseorang yang melewati Anda mengucapkan salam, maka Anda merasakan irtiyah kenyamanan kepadanya dan cinta padanya. Bainama lain hanya kalau lewatlah seseorang tidak mengucapkan salam dan tidak menyapa pada Anda, maka Anda jumpai nufrah, rasa tidak suka. Anda jumpai pada diri Anda ganjalan, ya, minat tasyakuk fi amrihi, meragukan keadaan orang ini. Ini kok kenapa tidak mau negur salam? Dia maling, ya. Kenapa kemudian naik motor kemudian lewat ke saya kok digas? Wah, ini motor curian, ya. Meragukan keadaannya. Wah, hadza syai'un wadih, dan itu satu hal yang jelas, normal. Ya, demikianlah jiwa manusia. Fadalla, maka ini menunjukkan bahasa ucapan salam itu punya urgensi yang besar. Dalam hadis, ya, sampaikanlah ucapan salam kepada orang yang Anda kenal dan yang belum Anda kenal. Ini diantara hak muslim, bukan hak cuma sekedar kawan, namun hak sama muslim sebagainya dengan yang lain. Berilah makan kepada orang-orang yang membutuhkan, berilah makan kepada ad-duyuf, kasihlah jamuan kepada ad-duyuf, tamu, wal-jiran dan tetangga. Hada minal khisal, yaitu tetangga yang membutuhkan, atau sebagaimana di antara adab dan bertetangga, kalau punya makanan yang enak dibagikan dengan tetangganya. Hada ini di antara perkara yang taib, yang baik. Alat itu jibu yang menyebabkan, yang menjadi sebab masuk surga. Dan Anda jumpai orang-orang yang berbagi makanan kepada masyarakat, dia punya keistimewaan, dia punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Anda jumpai rezekinya daratan, pakai awaknya tasdid, mengalir deras. Ini sebagaimana dalam hadis yang Nabi riwayatkan dari Rabbnya, Allah berfirman, anfik alaik, infakkanlah, aku akan menafkahimu, aku akan berinfak padamu. Dan Nabi SAW berkata pada Asma binti Abi Bakar, jangan dihitung-hitung, kalau mau sedekah niscaya Allah akan menghitung-hitung kebaikannya kepadamu. Maka siapa yang ingin agar rezekinya Allah mengalirkan rezekinya, maka adalah dia infakkan apa yang Allah berikan padanya. Allah Ta'ala berfirman, semua infak yang kalian berikan maka Allah akan ganti, wa huwa khairur raziqin, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. La tu'ifa fa'illahu alaik, pelit artinya awa, artinya pelit. Ya, janganlah engkau pelit dalam dalam kemudian berinfak, misal Allah akan pelit padamu. Faman arata, maka siapa yang ingin agar ya, mengalir deras, Allah alirkan deras untuknya rezekinya, maka adalah dia menginfakkan apa yang Allah berikan padanya. Allah Ta'ala mengatakan, wa ma'angfaktu min syai'in, maka semua yang kalian infakkan maka Allah akan menggantinya, wa wal khairu raziqin, dan dia adalah sebaik-baik memberi rezeki. Adapun jika seorang itu menahan, maka Allah akan menahan untuknya. Maka it'amu ta'am, berbagai makanan, punya keutamaan yang agung, terutama untuk khususan alladzina fi turqat, terutama orang-orang yang turqat di pinggir-pinggir jalan, demikian juga orang yang ada di filbar, di padang pasir, wayamur bihim adzib, dan lewat padanya orang-orang ya, para tamu dan orang-orang yang membutuhkan. Maka mereka-mereka ini jika berbagi makanan kepada mereka, sawalahum fadlun alaihim, maka jadilah itu satu hal yang keutamaan yang besar bagi mereka. Lasiyama lebih-lebih di tempat-tempat yang memang alati alati fi haja, yang memang membutuhkannya. Dan salul arham, arham jama' dari rahim, yang dimaksud dengan rahim adalah kerabat yang mereka bersatu dengan anda karena kekerabatan, boleh jadi pakai jalur ibu atau jalur bapak. Contoh kerabat dari jalur ibu adalah al-akhwal wal-khalat, paman dan bibi, kemudian kakek dan nenek, kemudian abna'ul akhwal, ya, kemudian sepupu, anaknya bibi, ya. Sedangkan dari jalur bapak semacam saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, kemudian bibi, anak-anak paman dan yang lainnya. Ya, haula, mereka inilah yang disebut dengan rahim. Allah katakan, bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian saling meminta dengannya, dan bertakwalah dengan masalah, dan jagalah rahim. Maka bertakwalah kepada Allah dan jagalah rahim. Jagalah kekerabatan, jangan diputus. Allah Ta'ala mengatakan, berikan pada kerabat apa yang jadi haknya. Allah katakan, sembahlah Allah, janganlah kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada tetangga, berbuat baiklah kepada dua orang tua dan kepada kerabat. Dan terdapat dalam banyak ayat perintah untuk menyambung hubungan kekerabatan. Wa fil ayatil ukhra, di ayat-ayat yang lain terdapat ancaman bagi orang yang memutus kekerabatannya. Allah Ta'ala berfirman, apakah jika kalian tawalaitum, berpaling, atau boleh juga diartikan dengan mendapatkan kedudukan, apakah kalian akan merusak di muka bumi dan memutus kekerabatan kalian? Mereka-mereka inilah orang-orang yang Allah laknat, Allah jadikan mereka tuli, buta, Allah jadikan buta pandangan mereka. Allah Ta'ala juga berfirman, wa yaqta'una, dan mereka memotong apa yang Allah perintahkan untuk disambung, yaitu kekerabatan. Mereka bersengaja merusak bumi, untuk mereka laknat, dan untuk mereka ya, tempat tinggal yang jelek. Wa mimma, dan di antara yang Allah perintahkan adalah supaya menjalin kekerabatan. Dan rahim itu punya hak yang datang setelah hak orang tua. Berbuat baiklah kepada orang tua dan kerabatmu. Maka silatul arham, maka silaturahim itu punya kelebihan yang sangat luar biasa, yaitu sebab masuk surga, dan memutusnya berarti sebab mendapatkan laknat dan terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salatlah di waktu malam, ini mencakup salat fardu, yaitu salat isya dan salat subuh, mencakup juga qiyamul lail. Karena malam itu waktu untuk tidur. Jika seorang itu berdiri dan salat, ya, fahad, maka ini dalil akan keimanannya, di mana dia lebih mengutamakan salat daripada tidur dan kenyamanan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, jauh lambung-lambung mereka dari tempat tidur. Maka padahal senyap mereka memerlukan tidur, memerlukan kehangatan di musim dingin, wayakunu bihajatin, dan kehangatan, wayakunu bihajatin la zaujati aidan, demikian juga dia punya hajat pada istrinya. Lalu dia tinggalkan itu semua dan dia sholat malam, dan dia berdiri untuk sholat, sholat malam atau sholat fardu. Hadalah di usalli billayli, maka orang yang sholat di waktu malam ketika manusia terlelap tidur, dia yaitu tertidur di kasur-kasur mereka. Farqun baina man huwa naimun, bedakan dengan orang yang cuma tidur dengan orang yang waqaimun yusalli, dia berdiri untuk mengerjakan sholat. Maka salu bilaili wa nasu niyam la yanamu ma'an nasi, maka dia tidaklah tidur bersama banyak orang namun dia bangun. Maka ini meskipun tidak ada temannya, maka ini bukti keimanannya dan keinginannya dengan kebaikan. Wa man amila hadil khisal ala ba', siapa yang mengamalkan empat poin ini, menyebarluaskan salam, berbagi makanan, menyambung kekerabatan, salat di waktu malam ketika orang-orang telah tidur, maka dia akan masuk surga dengan selamat. sebagaimana firman Allah Ta'ala, masuklah bisalamin dengan penuh keselamatan, amin, dalam keadaan aman. Udkhuluha bisalam, masuklah dengan salam. Dalika yaumul khulud, inilah hari yang kekekalan. Inilah balasan mereka, karena balasan sejenis dengan perbuatannya. Ini balasan yang besar. Ya, masuk surga, tidak ada lagi setelah surga matma'un harapan. Maka dia ada sebesar-besar harapan dan sebesar-besar apa tuntutan yang dicari. Dan dia adalah satu hal yang mudah bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Al-jannatu surga, tidak ada yang mengetahui mafiah isinya berupa kebaikan dan nikmat, keledatan dan gembira kecuali Allah. Wala tutatalab minka, dan surga tidaklah meminta kepada anda kecuali amal yang ringan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala ada seorang yang bertanya kepada Nabi, tunjukkan padaku amal yang menyebabkan orang yudkhiluni al-jannata, yang masukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Kalau maka Nabi mengatakan, sungguh engkau melakukan bertanya tentang satu hal yang besar dan satu hal yang remeh bagi dan mudah bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Fadil khisal, maka hal-hal ini adalah hal-hal yang penting, sehingga hadis ini ada hadis yang agung. Dan dia adalah bagian dari akhlak mulia, karena menyebarluaskan salam, ngasih makanan, silaturahim. Hadi khisalun, ini adalah satu perkara yang melebar manfaatnya kepada manusia. Adapun salat malam wana suniam, ketika manusia terlelap tidur, hadi ini naf'uha, ini manfaatnya yaktasiru, terbatas pada pelakunya saja. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari Ahad, silakan jika ada pertanyaan. Bagaimana cara mengubah kebiasaan buruk yang telah mengakar ya, bertahun-tahun lamanya? Ya, tentu kata kuncinya tadi, azimah yang kawiyah, tekad yang kuat, iradah kawiyah, keinginan yang kuat, di antara sumber-sumber kebaikan. Ya, demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yataharal khaira yu'tahu." Siapa yang mencari-cari hal-hal yang positif, hal yang baik, akan diberi kemudahan. Wa may yatawakkasyara yuqau, siapa yang berupaya menghindari hal-hal yang jelek, hal-hal yang negatif, maka akan dilindungi. Di samping berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala yang lebih tepat qadarullahi atau qadarullahu, dua-duanya boleh. Tinggal takdirnya saja nanti yang beda. Ya, maka boleh ya, hadza qadarullahi atau qadarahullahu, ya juga boleh. Jika seorang mulai puasa di Indonesia dan Idul Fitri di negara yang lain dengan waktu Idul Fitri yang berbeda dengan Indonesia, sehingga dimungkinkan jumlah hari puasanya akan berbeda, bagaimanakah seharusnya? Seharusnya dia ikuti negeri lain tersebut meskipun dia harus berpuasa 31 hari. Dan jika karena perbedaan menyebabkan dia cuma puasa 28 hari, maka dia wajib nambah qadha 1 hari. Bagaimana jika seorang belum dalam ilmunya namun belum dalam keilmuannya tentang satu ilmu, tapi dia sudah belajar ilmu dasar dan dia ingin mengajarkan ilmu dasar yang telah dia belajar kepada orang lain sebatas apa yang dia ketahui, boleh. Dan demikian cara untuk mengokohkan ilmu dengan mengajar. Ajarkan apa yang telah dipelajari. Dengan catatan penting, jangan berbicara jika sesuatu yang memang tidak tahu. Dan itu adalah cara penting dan efektif untuk mengokohkan ilmu. Bagaimanakah membalas salam yang lebih lengkap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan balasan yang lebih baik. Kalau dari sisi jumlah kemudian doanya, redaksinya, maka menurut jumhur ulama itu sudah maksimal. Wabarakatuh adalah maksimal. Apakah wanita haid boleh iktikaf di masjid agar tetap semangat tilawah dan ibadah yang lain karena melihat semangat teman-teman yang lain? Kembali kepada pendapat yang dianut oleh perempuan tersebut tentang bagaimanakah hukum wanita haid berada di masjid. Jika dia condong pada pendapat yang membolehkan asalkan aman, ya boleh. Jika tidak, maka juga tidak boleh. Bagaimanakah hukum murid yang mencium tangan guru saat bersalaman? Apakah ini apakah hal tersebut berlebihan? Mengatakan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Cium tangan hukumnya boleh. Ya, dari ulama madhab semuanya membolehkan kecuali Imam Malik yang memakruhkan cium tangan dan mengatakan bahasanya cium tangan itu adalah sajdah sughra, sujud kecil-kecilan kepada makhluk. Namun yang benar wallahu ta'ala a'lam adalah pendapat jumhur yang membolehkannya. Namun makruh hukumnya mencium tangan karena faktor dunia. Ya, karena dia orang kaya, kemudian di lebaran nanti kemudian uangnya banyak, oh ya, maka nanti kemudian maka ciumnya semangat sekali gitu. Kenapa? Karena nanti duitnya banyak kalau ciumnya semangat gitu. Karena faktor dunia, karena jabatan ya bersifat duniawi, maka hukumnya makruh. Bagaimana hukumnya jika orang tua menyuruh untuk jaga toko, namun di sana masih menjual rokok, walaupun sudah dinasihati, namun belum bisa diterima. Bahkan hukumnya sama dengan menolak dari minta dibelikan rokok. Ya, maka ya silakan tetap jaga toko dan layani kecuali rokok. Nah, nanti kalau rokok panggil ibu bu. Nih. Ini ada yang mau beli rokok, Bu. Apa maksud perkataan ulama bahasanya kejelekan perbuatan dosa yang dilakukan di bulan Ramadan di tanah haram akan diperbesar dari sisi kaifiyah? Kaifiyah itu kualitas, tidak dari sisi kamiyah. Kamiyah itu kuantitas. Jadi dosanya tetap satu, namun satunya berat. Satu itu kan bisa 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, 1 ton, 2 ton, itu. Ya, maka perbuatan dosa di bulan Ramadan itu tetap satu. Kalau nilainya satu, tetap satu, namun satunya lebih berat daripada satu di luar Ramadan. Ini kalau di luar Ramadan itu satunya 5 kilo, ini jadinya 50 kilo. Tapi tetap satu. Bagaimana cara seorang muslimah berterima kasih kepada seorang laki-laki yang membantunya saat berada di tempat umum? Ya, ucapan terima kasih, matur nuwun, ya. Mau jazakallah khairan juga, tidak masalah. Bila masuk masjid di waktu terlarang sholat, apakah boleh sholat sunnah 2 rakaat sebelum duduk? boleh menurut pendapat yang paling kuat, dan itu madhab Syafi'i. Bahasanya waktu terlarang hanya berlaku untuk salat sunnah dhatul asbab. Waktu hanya berlaku untuk salat sunnah yang mutlaqah, tidak berlaku untuk salat sunnah dhatul asbab. Ya, maka di waktu terlarang tetap boleh salat sunnah setelah wudu, salat sunnah tahiyatul masjid dan seterusnya. Bolehkah sedekah dengan niat untuk kesembuhan diri? Ya, boleh jika dia menganggap hadis tentang hal ini hasan, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dawu mardakum bi sadaqah." Obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ulama berselisih pendapat tentang kualitas hadis ini antara hasan dan dhaif. Maka siapa yang meyakini hadisnya hasan, maka boleh beramal dengannya dan meniatkannya. Meskipun lebih baik adalah niatnya adalah niat yang benar, namun dia berharap ada niat sehingga kesembuhan itu adalah niat tambahan dan bukan jadi niat pokok. Apa hukum mengumumkan kelahiran anak? Ya, dianjurkan ataukah mubah? Mubah, ya. Boleh-boleh saja. Kalau mengatakan sunnah harus ada dalilnya, tapi kalau mengatakan mubah tidak harus ada dalilnya. Adakah contoh perbuatan para sahabiah dalam hal ini? Nggak, kalau hal yang mubah tidak harus ada contohnya. Ya, hal yang mubah itu tidak harus ada contohnya. Ya, mubah makan nasi tidak harus ada cari dalilnya. Adakah dalil sahabat yang makan nasi? Tidak harus. Baiknya diumumkan di medsos ataukah diam-diam saja? Ya, tergantung selera. Tergantung selera. Mau diumumkan ya boleh ya, dengan apalagi niatnya untuk kemudian didoakan ataukah kemudian tidak diumumkan juga tidak masalah. Apakah boleh membagikan ke medsos tentang hadiah-hadiah yang kami dapatkan semisal saat kelulusan? Apa maksudnya? Jika maksudnya adalah kemudian berbangga-bangga karena al-fakhru, berbangga-bangga dengan dia mendapatkan kelebihan ini, maka al-fakhru tercela. Adanya medsos membuat kami ingin senantiasa berbagi kebahagiaan. Berbagi kebahagiaan sama pamer kebahagiaan mirip-mirip itu. Ya, jadi dia pamer kebahagiaan ya, sehingga membuat sedih sejumlah orang dan ikut-ikutan. Nah, kalau niatnya ikut-ikutan enggak benar. Niatnya ikut-ikutan itu enggak benar. Namanya kalau dalam bahasa Arab itu namanya dha'fu shakhsiyah. Orang yang tidak punya kepribadian. Kalau di antara hal yang terpuji adalah kuwatu shakhsiyah. Orang itu punya kepribadian, saya itu begini. Tidak kemudian orang ramai-ramai begini, ah saya begitu. Nanti orang ramai-ramai begini, ah saya begitu. Nanti kemudian maka di antara ini tercela adalah dha'fu shakhsiyah. Orang itu tidak punya kepribadian. Ngikuti sekedar ngikuti arus, ikut-ikutan banyak orang. Di antara celaannya ada dalam perkataan Ibnu Mas'ud, "Jalah kau jadi orang yang im'a." Ya, cuma ikut kemana angin bertiup. Ya, maka jadilah orang yang punya shakhsiyah, punya kepribadian. Ya, itu di antara akhlak mulia, di antara sifat terpuji. Seorang punya kepribadian, punya prinsip, saya itu begini, saya itu begitu. Dan itu adalah hal-hal yang positif dan baik. Bagaimanakah jika seorang memilih untuk safar pada hari Jumat dengan niat cari tiket kereta murah? Konsekuensinya dia tidak sholat Jumat. Bagaimana jika hampir tiap pekan dia lakukan hal itu? Maka perlu dia ingat sebagai untuk menjadi bahan pertimbangan adalah dia ingat kemudian pendapat Syafi'iyah dalam masalah ini. Kalau dia safarnya setelah terbit fajar, maka dia harus jumatan. Dia harus jumatan. Musafir yang boleh tidak sholat Jumat inda Syafi'iyah adalah yang meninggalkan negerinya sebelum terbit fajar. Yang telah meninggalkan negerinya sebelum terbit fajar. Kalau dia setelah terbit fajar baru meninggalkan negerinya setelah terbit fajar hari Jumat, maka dia musafir namun wajib sholat Jumat. Meskipun ada pendapat yang lain dalam masalah ini, ada pendapat yang lain dalam masalah ini yang mengatakan dia tetap musafir. Nah, namun ini perlu diingat supaya lebih hati-hati, supaya orang kemudian lebih hati-hati dalam bersikap, tidak kemudian seenaknya. Amalan sunnah apa yang dilakukan di malam sholat Id? Tidur segera, tidak begadangan. Demikian menurut pendapat yang paling kuat, meskipun sebagian fuqaha menganjurkan begadangan dalam kebaikan di sholat di malam Id, namun dasarnya adalah hadis palsu. Apakah bikin patung unta dibolehkan di malam takbir? Ya, patung tidak boleh mau malam takbir ataukah ataukah malam yang lainnya. Tentang adab majelis, jika pengajian sudah dimulai kemudian peserta sudah fokus dengan materi lalu peserta yang baru datang, lebih baik segera duduk atau bersalaman dan mengucapkan salam pada peserta yang duduk yang dimungkinkan mengganggu konsentrasi? Maka yang saya sarankan adalah duduk kemudian kalau ucapkan salam dan salaman dengan satu atau dua orang di dekatnya saja. Tapi jangan keliling gitu. Cukup kemudian orang yang ada di satu atau dua orang yang di dekatnya. Karena di antara masuk adab majelis adalah mengucapkan salam mengucapkan salam dengan orang yang sudah ada. Bila saya mengajarkan Al-Quran atau hafalan Al-Quran di satu sekolah, sudah dapat gaji dari sekolah. Sudah dapat gaji dari sekolah. Jangan sebut gaji dengan mukafa'ah. Jangan sebut gaji dengan mukafa'ah. Mukafa'ah itu balasan setara, balasan seimbang. Balasan seimbang. Artinya itu sudah selevel gitu. Jangan sebut gaji dengan mukafa'ah. Maka itu merendahkan. Itu merendahkan. Apa yang diajarkan oleh guru ini jauh lebih bernilai daripada itu. Orang nyebut kemudian mungkin lebih sebutan tali AC atau apa atau gaji gitu ya. Kalau itu rutin dia sebut ratib. Ratib artinya pemberian rutin. Tapi jangan sebut mukafa'ah. Mukafa'ah itu sekufu. Sekufu itu artinya setara. Ibu ya, ini ilmunya ya dibayar dikasih uang segini itu ya sudah kemudian bu dengan ilmunya gitu. Dan itu merendahkan ilmu. Maka jangan sebut mukafa'. Namun sebut saja gaji atau yang lain. Nah, di saat kenaikan kelas, wali murid senang memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih. Apakah hadiah tersebut halal bagi saya dalam keadaan saya masih mengajar anak tersebut di kelas selanjutnya? Maka disarankan untuk supaya hadiah dikasihkan kepada pihak sekolah, supaya pihak sekolah yang mengaturnya. Ya, karena nanti jika dari pihak yayasan tidak masalah, ya maka tidak apa-apa. Tapi kalau pihak sekolah menilai, pihak yayasan menilai bahasanya ini bermasalah, ya nanti kemudian harus ada pemerataan dengan yang lainnya, sehingga tidak ada guru yang dikasih, kemudian tidak ada yang dikasih. Nah, maka kembali kepada kebijakan pihak yayasan. Maka pada dasarnya tidak boleh. Pada dasarnya tidak boleh. Solusinya serahkan kepada pihak sekolah, kemudian sekolah kemudian berkomunikasi dengan pihak yayasan, nanti yayasan yang menentukan. Ini perlu pemerataan supaya semua guru juga dapat, ya. Tidak hanya kemudian sebagian guru tanpa yang lain atau bagaimana. Saya sudah tidak lagi mengajar, saya sudah kondisi yang kedua, saya sudah tidak mengajar lagi alias resign setelah mendapatkan hadiah. Kalau sudah resign kemudian ada susulan hadiah, monggo, insya Allah tidak mengapa. Jika seorang telah melakukan riba tidak di ruang publik tapi hanya pada satu orang, misalnya temannya atau ke istrinya, bagaimanakah kafarahnya? Maka sama jika riba itu telah sampai kepada orangnya, maka perlu minta maaf. Jika tidak, maka doakan. Kemudian puji orang tersebut di hadapan istri atau di hadapan teman tersebut. Seorang muslim yang melakukan kemaksiatan di waktu lampau sehingga tidak mau menyapa dan komunikasi dengan orang tersebut lebih dari 3 hari, apakah itu termasuk dalam hadis? Kalau dia sudah lampau dan dia sudah bertobat darinya, maka iya. Ini termasuk dalam larangan. Yang dimaksud dengan boleh 3 hari gara-gara maksiat adalah untuk yang melakukan maksiat sekarang dan dia atau dia bukanlah orang yang belum bertobat darinya, dan dinilai bahasanya mendiamkannya itu memiliki faedah dan manfaat. Namun jika dinilai mendiamkannya tidak memiliki faedah atau dia hanya sudah bertobat, maka ini satu hal yang tidak benar. Manakah yang lebih utama bagi wanita, sholat tarawih di masjid dengan waktu yang lebih panjang atau di rumah namun tidak panjang? Karena di rumah malas, maka tarawihnya cuma 5 rakaat atau 3 rakaat. Atau kalau di masjid maka bisa lebih banyak. Maka dalam kondisi ini yang lebih baik ke masjid. Dalam kondisi ini yang lebih baik adalah ke masjid. Rumah lebih baik itu jika semangatnya sama. Rumah lebih baik itu juga semangatnya sama. Di masjid dia 11 rakaat setengah jam, di rumah juga setengah jam. Nah, maka di rumah lebih baik. Tapi kalau di rumah 5 menit, di masjid setengah jam, ke masjid lebih baik. Apakah syarat sholat suruk harus berada di masjid yang sama dengan ketika kita sholat subuh? Yang penting zikir di masjid yang sama dengan sholat subuh. Jadi maka setelah sholat subuh kemudian zikir di tempat tersebut sampai matahari terbit. Setelah itu sholatnya boleh di rumah. Setelah itu sholatnya boleh di rumah, boleh di masjid yang lain, boleh di kantor, boleh ini. Dan dia berzikir di tempat tersebut sampai suruk, sampai terbit matahari. Sholatnya tidak harus di masjid itu. Boleh jadi di masjid yang lain, boleh di rumah. Namun yang pokok kalau berdasarkan hadisnya adalah adalah zikirnya. Zikir duduk di tempat sholat, di tempat sholat tersebut duduk sampai matahari terbit. Sholatnya habis itu sholatnya terserah. Bolehkah kita sholat subuh di masjid yang berbeda dikarenakan belajar agama di masjid yang berbeda? Solusinya sholat subuh di masjid tempat ngaji ya, supaya kemudian tetap dapat zikir di sampai suruk. Di bulan Ramadan lebih baik mana? Apakah benar-benar fokus baca Al-Quran sehingga dapat khatam beberapa kali, atau baca Al-Quran dan mendengarkan rekaman kajian non hanya khatam Al-Quran dua kali saja? Ya, yang kedua yang lebih baik. Apakah termasuk zalim kepada teman kos tindakan tidak menjaga fasilitas umum kos seperti toilet dan dapur? Iya, itu bentuk kezaliman. Dapurnya kemudian kotor, ya, dia pakai namun dia tidak bersihkan. Orang yang memakai harus bersihkan dulu, zalim dia. Ya, mengenai menyebarkan salam, apakah boleh seorang muslimah menyebarkan salam kepada laki-laki? Kalau sekedar mengucapkan salam boleh, jika itu pun bersyarat tidak dikhawatirkan ada tindak lanjut dari ucapan salam tadi. Itu sekedarnya boleh, tidak dianjurkan. Nah, silakan sebarkan wassalam kepada sesama jenis. Apakah indikator tafsiran haya yang kedua itu patokannya adalah al-urf? Rasa malu ada dua macam. Rasa malu karena Allah dan rasa malu kepada manusia. Ya, rasa malu kepada Allah itu membuahkan takwa, dan rasa malu kepada manusia itu membuahkan menjaga muru'ah. Maka rasa malu kepada manusia untuk menjaga muru'ah itu berkenaan dengan urf. Karena dengan urf di satu budaya semacam ini bikin satu hal yang bikin rasa malu. Dulu di satu budaya ya, makan di depan pintu itu bikin malu. Di budaya yang lain biasa saja. Maka itu kembali kepada al-urfu. Apa hukum memberikan cuti? Ya, kebetulan kita jadi pemimpin satu kantor kepada orang kafir yang meminta cuti untuk urusan peribadahan mereka. Jika tidak diperbolehkan, apakah dengan menyerahkan pada pimpinan yang lebih tinggi kita telah berlepas diri? Jika tidak kemudian diberi izin itu punya dampak, nanti dia lapor ke bagian yang menangani hal tersebut, kemudian dinas tenaga kerja dan sebagainya, nanti kemudian urusannya panjang, maka boleh ngasih izin mimbab akhafudarai. Mimbab la darar wala dirar, usaha untuk mengurangi madar. Terkait menyambung kekerabatan, bagaimana sikap kita terhadap saudara yang jelas-jelas memutuskan tali persaudaraan karena orang yang mengatakan memutuskan persaudaraan? Apakah kita tetap harus berbuat baik? Menyambung yang hakiki adalah dengan orang semacam ini. Orang yang berusaha memutus, kemudian kita senantiasa berupaya untuk mendekat. Adapun sekedar membalas, maka itu bukan wasil yang hakiki. Maka yang paling afdal